angin malam mencekam, menghempas membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir darimu. Dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir denganmu. Diiring gemuruh angin sampai akhir dunia, tapi tak lagi kau berada di sisiku. Dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir denganmu. Sampai akhir dunia, tapi tak lagi kau berada di sisiku, tapi tak lagi kau berada di sisiku.